Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala 'alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dimudahkan berkumpul bersama di masjid ini sehingga kita bisa mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi yang kemudian kita lanjutkan dengan tholabul ilmi sampai isya, ya. Kita akan mempelajari tentang salah satu bagian daripada rukun iman, yaitu iman kepada hari kiamat, lebih khusus tentang masalah surga. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini Bapak Ibu dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan amal kita sekalian, juga menjadi wasilah semoga dengannya kelak kita nanti akan berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini kita akan membahas sebuah judul yang berbunyi berapa bagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Ketika kita mempelajari bab ini Bapak Ibu, kita nanti akan tahu betapa besar kasih sayang Allah kepada kita semua. Karena kita tidak minta kita dilahirkan sebagai seorang yang muslim gitu kan. Jadi dengan seseorang itu memiliki kartu muslim itu masya Allah sekali, ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat Islam tanpa kita minta, mari kita jaga Bapak Ibu, kita istiqomah dalam berislam ini, kita pegang teguh, jangan sampai kita meninggal dalam kondisi tidak muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sekali-kali jangan mati kecuali kalian dalam kondisi muslim. Umat Islam Bapak Ibu, umat yang dirahmati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan umat-umat yang lain, dan kemarin pada pertemuan yang lalu kan sudah kita bahas ya. Datang seorang muslim, dosanya banyak, rupanya kemudian diapakan, digantikan, didatangkan orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, ini loh tebusanmu, ini loh yang jamin kamu terbebas dari neraka. Jadi digantikan, mereka yang masuk neraka, muslimnya masuk surga. Makanya mari kita jaga, mudah-mudahan dengan kita senantiasa menjaga keistiqomahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita dalam surganya tanpa azab maupun hisab. Amin. Nabi Muhammad Bapak Ibu sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati hadhihi ummatun marhumah." Sesungguhnya umatku ini umat yang dirahmati. Dirahmati itu maksudnya gimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan laisa 'alaiha adzabun fil akhirah. Jadi umat ini tidak ada azabnya di akhirat. Ya, adzabuha fid dunya, azabnya itu di dunia, al fitanu wazzalazilu wal qatlu, yaitu fitnah, azzalazil gempa, wal qatlu dan pembunuhan. Makanya ketika kita mendapati banyak kaum muslimin dizalimi, dibunuh, jadi sasaran korban, ya kan? Karena memang tujuannya mereka agar nanti ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kosong-kosong begitu. Jadi yang namanya fitnah, yang namanya gempa, yang namanya musibah itu menghapuskan dolan. Apa? Dosa. Nah, makanya Bapak Ibu kan sudah kita bahas ya. Dulu ya, mudah-mudahan tidak hilang ingatannya kan begitu, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, Allah itu sudah menyediakan penghuninya. Penghuni surga jelas, penghuni neraka jelas, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Nah, tapi jelasnya ini dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya khusnudzan insya Allah menjadi penduduk surga. Nah, ada Bapak Ibu orang-orang yang dia itu apa? Yang dia itu secara takdir itu menjadi penduduk surga begitu. Secara takdir Allah Subhanahu wa taala menjadikannya penduduk surga, tapi amalannya enggak sampai ke sana. Amalannya tidak sampai ke sana. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepadanya perkara-perkara yang tidak dia sukai, tujuannya agar bisa mencapai tingkatannya itu. Karena sabar ketika orang tertimpa musibah kemudian bersabar, nggih. Sabar itu kan suatu amalan yang pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang diberikan secara penuh kepada mereka pahalanya tanpa batasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula takunu lahul manzilatu indallah." Seseorang itu memiliki kedudukan di sisi Allah, di surga, ya. Fama yablughuha bi'amal. Tetapi amalnya itu belum bisa mencapai apa? Amalan penduduk surga, tapi dia ini orang surga gitu loh. Nah, kata Allah, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yazalu yabtalihi bima yakrahu." Maka Allah senantiasa mengujinya dengan perkara-perkara yang tidak dia sukai, hatta yublighahu dzalik, agar dia itu mencapai tingkatan tersebut. Makanya Bapak Ibu, jadi orang yang baik aja, yang senantiasa melakukan ketaatan sehingga enggak perlu diuji macam-macam, tapi tetap yang namanya dunia itu adalah kampung ujian. Sekarang saya bacakan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dirahmati di dunia dan akhirat, ya, dirahmati di dunia dan di akhirat. Karena mereka adalah umat tauhid dan umat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini yang berat di sini nih. Muslim itu harus muslim tauhid, muslim yang sesuai asyhadu alla ilaha illallah, muslim yang sesuai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, Bapak Ibu, maknanya apa? Berarti ibadah yang kita lakukan murni hanya untuk Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu maknanya adalah tauhidul ma'bud. Tauhidul ma'bud maksudnya satu-satunya yang kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna asyhadu alla ilaha illallah. illallah. Maka kita tidak sholat kecuali untuk Allah, tidak puasa kecuali untuk Allah, tidak zakat kecuali untuk Allah, tidak haji kecuali untuk Allah, tidak melakukan ketaatan kecuali untuk Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, mencintai juga hanya karena Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, bersumpah bernazar hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini itulah makna asyhadu alla ilaha illallah. Sebagaimana firman-Nya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, nusuki ibadahku atau hajiku atau sembelianku, hidupku matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau muslim tapi di samping salat juga melakukan sesajen, datang ke dukun, ikut nyekar segala macam, misalkan kasih sesajen ke gunung, kasih sesajen ke laut, apa nyadran, talarung, tak apa itu. Nah, kalau muslim seperti itu ya bukan muslim bertauhid, bukan muslim yang bersyahadat la ilaha illallah, gitu kan. Nah, kadang setan Bapak Ibu itu pengen menjadikan seorang muslim itu kalau tidak musyrik keluar dari syahadat la ilaha illallah, paling tidak dia itu keluar dari asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arti asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu adalah tauhidul matbu'. Kalau tadi tauhidul ma'bud ya, satu-satunya yang diibadai hanyalah Allah. Yang kedua ini tauhidul matbu', artinya satu-satunya yang diikuti dalam ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah adalah caranya Nabi Muhammad. Makanya enggak boleh kita melakukan ibadah-ibadah yang kita anggap sebagai ibadah tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mencontohkan. Masalahnya beliau mengatakan, man amila amalan, barang siapa melakukan amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak berdasarkan perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan itu diterima. Dalam? Diterima, ditolak? Diterima, setan yang terima maksudnya, gitu loh. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, makanya para ulama itu mereka mengambil kesimpulan sebuah kaidah dari hadis ini bahwa al-aslu fil ibadati at-tahrim. Ibadah itu pada dasarnya haram dilakukan sampai ada perintah. Misalkan ada orang namanya Sumarta begitu. Ada di sini enggak ada namanya ini? Assalamualaikum. Iya, jika Pak Irwan teruslah, kapan-kapan Pak Sumarta. Tapi nanti Rabu depan datang loh, gih. Disebut jenenge gak teko. Ya, pokoknya ada orang lah. Kadang-kadang ada orang tuh begini, Pak. Ya, gampangannya begini. Mbah saya itu dulu itu pernah punya pembantu, ya. Pembantu ini punya ibu. Nah, ibunya ini dilihat mbah saya itu sholatnya kok 8 rakaat subuh itu. Ya. Jenenge Juminten ya orang dulu lah. Lho ten kon sholat subuh cahke. Enggih bunyai. Subuh niku lho sae seger, asrep eco khusyuk. Kok namung kali rakaat sih makane kula sholat 8 rakaat. Ikhlas untuk Allah Ta'ala. Nah ini diterima enggak? Saya ikhlas-ikhlas ya. Enggak diterima. Wong Nabi ngajarkan berapa rakaat? Dua ini melakukan 8 rakaat. Nah ada orang Bapak Ibu, setelah sholat asar itu sholat 2 rakaat. Setelah sholat asar sholat 2 rakaat. Dituturi sama seorang tabi'in namanya Sa'id bin al-Musayyib, hei jangan sholat setelah asar. Boleh enggak sholat setelah asar? Enggak boleh, karena setelah asar itu termasuk 5 waktu sholat yang dilarang. Nah kita sholat mutlak enggak boleh, tapi kalau sholat-sholat yang memiliki sebab, kayak kita pas masuk masjid, terus tahiyatul masjid, meskipun pada waktu dilarang enggak masalah. Atau kita di masjid jam 5 misalkan terus batal, keluar wudhu. Nah ini masuk lagi dengan niat tahiyatul masjid, dengan niat 2 rakaat wudhu, tidak apa-apa karena ada sebabnya. Nah, kalau nganggur-nganggur enggak ada alasan apa-apa terus sholat setelah asar, setelah subuh, ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari, dan ketika matahari ada di atas yang bayang-bayangnya kita injak, itu enggak boleh, Pak. Ada orang sholat setelah asar. Dibilangi sama Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in. Jangan sholat setelah asar. Dia berkata begini, masa Allah itu lo menyiksa saya gara-gara sholat? Jawabannya apa? Allah enggak menyiksamu karena sholat, tapi menyiksamu karena menyalahi sunnah. Wong Nabi lo ngelarang pernah sholat habis asar kok dilarang jarak-jarak dewi gitu kan. Nah, jadi begitu. Makanya kalau kita mau melakukan ibadah, lihat, tanya dulu benar enggak ibadah tak lakukan ini. Nabi SAW pernah melakukan enggak? Para sahabat pernah enggak? Kalau enggak, ya jangan dilakukan, Pak. Itu amilatun naqsibah. Beramal tapi capek tok, tasla naron hamia, akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Makanya ibadah itu perlu ilmu. Kita disuruh belajar itu loh gitu. Kenapa kita dalam Al-Fatihah kok membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Karena dhalin itu orang Nasrani, Pak. Kenapa mereka disebut dhalin? Karena ibadahnya itu enggak ada perintah dari Nabi Isa, itu enggak ada gitu loh, ngarang-ngarang dewe gitu. Nah, kalau panjenengan dalam berislam ngarang-ngarang dewe, gawe agama dewe po gitu loh, ya. Enggak usah Nabi Muhammad wis, sampe nang nabine gitu kan. Ini diterima. Nah, ini itu ketika kita mengaku sebagai umat la ilaha illallah, umat Muhammad Rasulullah. Makanya syarat diterimanya amal soleh Bapak Ibu, di samping harus tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, tapi subuhnya 8 rakaat kayak Mbah Juminten tadi enggak diterima. Atau sholat tetapi habis asar, Nabi melarang tapi dia melakukan gitu kan. Nah, ini termasuk perbuatan-perbuatan yang apa? Perbuatan apa? Yang dilarang. Begitu. Umat ini akan unggul di hadapan seluruh umat yang lain ketika berpegang teguh kepada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena inilah Rasulullah mengharap agar umatnya menjadi setengah penduduk surga. Kan dalam satu hadis Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat heran, lho kok ada orang enggak mau masuk surga? Gitu kan? Diajak masuk surga kok emoh itu loh, kenapa gitu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Yang mentaati aku dialah yang masuk surga, dan yang bermaksiat kepadaku dialah yang tidak mau. Nggih, insyaallah kalau kita semua mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita minta kepada Allah, ya Allah, dengan rahmatnya, dengan rahmatmu ya Allah, masukkan kita semua dalam surga tanpa azab maupun hisab. Bahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi 2/3 penduduk surga karena karunia rahmat Allah, di samping karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga karena syafaat yang diizinkan oleh Allah kepada orang-orang yang senantiasa berbuat ketaatan, seperti para syuhada, para ulama, orang-orang yang tulus ikhlas, dan orang-orang beriman secara umum. Makanya Bapak Ibu, di dunia itu jangan kumpul kecuali orang-orang yang soleh. Golek barokai, bu menawi nanti naudzubillah ya, misalnya kok nyangsang nang neroko, ketika kenal orang-orang soleh seperti Pak Irwan, Pak Marta, Pak siapa lagi ini, bapak-bapak semua ya, kan masih ono sing goleki ngono lho, gitu, ya. Nah, tapi kalau orang-orang yang bekasaan, yang biasa, ndak karu-karuan begitu, ya ndak mungkinlah mencari kita. ya. Malah seperti Abu Jahal pinginnya tuh ngajak semua temannya masuk neraka juga, begitu kan? Nah, sehingga ya mereka pun memberikan syafaatnya kepada kaum muslimin yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam." Ditampakkan kepadaku para umat manusia, ya. Fa akhadhan nabiyyu yamurru ma'ahul ummah. Kemudian ada seorang nabi yang lewat bersama dia itu banyak orang, ya. Ummah itu sekelompok orang, ya. Wan nabiyyu yamurru ma'ahun nafar. Kemudian ada seorang nabi, dia berjalan bersama dengan beberapa orang, ya. Nafar itu ya 3 sampai 9. Wan nabiyyu yamurru ma'ahul asyarah. Ada nabi yang lewat tapi pengikutnya cuma 10 orang gitu. Wan nabiyyu yamurru ma'ahul khamsah. Ada nabi yang lewat cuma diikuti 5 orang. Wan nabiyyu yamurru wahdahu, dan ada seorang nabi yang lewat cuma sendirian, enggak memiliki pengikut sama sekali. Berarti di sini kebenaran itu dihitung dengan apa, Bapak Ibu? Dengan jumlah, tak? Enggak, kebenaran itu dilihat dari sesuai dengan Quran dan atau hadis, bukan dari kebanyakan jumlah. Karena ini loh, para nabi itu didatangkan nanti pengikutnya cuma segitu, ada yang datang sendirian, gitu kan? Fanadzartu, maka saya lewat. Fanadzartu, maka saya melihat. Fa'idha sawadun kathir. Tiba-tiba ada bayangan hitam yang sangat banyak. Qultu, saya bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, ha'ula'i ummati, apakah mereka umatku? Kata Jibril, la, enggak. Walakinin zur ilal ufuk, tetapi lihatlah kepada ufuk di angkasa. Fanadzartu, kata Nabi, maka saya melihat. Fa'idha sawadun kathir, rupanya ada bayangan hitam yang lebih banyak lagi. Kata Jibril, ha'ula'i ummatuk, mereka itulah umatmu. Wa ha'ula'i sab'una alfan quddamuhum, dan di depan mereka itu ada 70 ribu orang. La hisab 'alaihim wa la adzab, tidak ada hisab atas mereka dan tidak ada adzab. Kemudian karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan sifatnya apa, Bapak Ibu? Pada akhir surat At-Taubah itu gimana? Laqad ja'akum rasulun apa? Min anfusikum apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Jadi kepada kaum mukminin Nabi itu rauf. Apa rauf? Apa rauf? Maha apa? Bukan maha, mahala Allah. Rauf itu sangat apa, belas kasih. Kemudian rahim sama ya, raufun, pokoknya sangat lemah lembut, sangat belas kasih, sangat merahmati, begitu. Nah, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, tidak ada perkara baik kecuali sudah disampaikan kepada kita biar kita amalkan, dan tidak ada keburukan pun kecuali sudah diperingatkan kepada kita agar kita tinggalkan. Nah, diantara karena saking sayangnya kepada kita, Nabi Muhammad mengatakan, fastazattu rabbi fazatani. Aku minta tambah kepada Robku, maka dia pun menambahkan, gitu loh. Jadi 70 ribu yang tadi, Bapak Ibu, 70 ribu tadi kan, itu setiap seribunya, pada tiap seribu dari 70 ribu orang itu ada 70 ribu yang lain, ditambah dengan 3 genggaman dari genggaman tangan Ar-Rahman. Halo, punya tangan tak, Bapak Ibu? Halo? Punya enggak? Ya punya loh. Allah mengatakan kepada iblis, ya iblis, hey iblis, gitu kan. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Kenapa kamu kok enggak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tanganku, ya kan? Allah punya kedua tangan, Bapak Ibu. Nah, sebagian orang mengatakan tangan itu artinya kekuasaan. Maksud dengan dua kekuasaanku gitu. Ya. Nah, jadi Allah punya tangan. Cuma tangannya itu gimana Bapak Ibu? Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak serupa dengan siapapun. Tangan yang hakiki sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, jangan diserupakan dengan tangan makhluk. Dan tangan Allah itu besar, ya. Bumi aja lo, langit dan bumi itu dalam genggaman tangan Allah. Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Manusia itu tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal bumi semuanya dalam genggaman tangan Allah Ta'ala. Was samawat, dan langit-langit yang ada tujuh itu, matwiyatun bi yaminih, dilipat dengan tangan kanan Allah. Berarti Allah di mana Bapak Ibu? Berarti Allah di mana? Halo? Allah di atas arsy. Enggak, sebagian orang itu ada yang mengatakan katanya Allah di mana-mana, gitu kan. Nah, di mana-mana di mana, Pak? Kalau maksud maksud pean, di mana-mana itu di bumi ya enggak cukup lah, wong bumi aja dalam genggaman tangan Allah Ta'ala kok. Ibaratnya panjenengan itu disuruh memasukkan kepala dalam gelas gitu kan. Enggak cukup. Ada yang mengatakan Allah itu di sini, di urat nadi. Yang mboten lho. Ya di sini itu ya ngapunten, kalau enggak semut ya bolot gitu kan. Mungkin pas mari bal-balan atau apa ngeringet, nah itu. Masa Allah kok di sini? Penghinaan itu namanya. Nah, makanya termasuk pemahaman wahdatul wujud, apa wahdatul wujud itu? Manunggaling apa? Sabunggaling. Gimana? Apa manunggaling kawula? Marang Gusti, maksudnya apa itu? Jadi Allah itu masuk ke dalam tubuh kita gitu. Dan itu lebih buruk daripada pemahaman orang Nasrani. Kalau orang Nasrani kan khusus Nabi Isa aja kan. Khusus Nabi Isa karena Nabi Allah itu kan jauh dengan manusia, maka menjelma masuk ke dalam tubuh Nabi Isa. Makanya mereka mengatakan Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Ya cuma Nabi Isa aja. Nah, kalau ini yang bidatul wujud, bisa Kasumarta bisa jadi Allah, Pak Irwan bisa jadi Allah, lah macam-macam Allah gitu kan. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Itu. Jadi 70.000 tadi dikalikan 70.000 lah, lagi ditambah 3 genggaman tangan Ar-Rahman. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharap separuh umatnya menjadi penduduk surga. Beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih, demi Rabb yang jiwaku dalam genggaman tangannya." Nah, ini kan berarti Allah punya tangan. "Inni arju an takunu rubu'a ahlil jannah." Sungguh saya berharap kalian menjadi seperempat penghuni surga. Fakabarna, maka kami bertakbir. Jadi takbir itu ucapan takjub, Allahu Akbar gitu ya. Kemudian Nabi berkata lagi, arju antakunu thulutha ahlil jannah. Saya berharap kalian menjadi sepertiga penduduk surga. Fakabarna, kami takbir lagi. Maka beliau bersabda, arju antakunu nisfa ahlil jannah. Saya berharap kalian menjadi separuh penduduk surga. Fakabarna, kami takbir lagi. Nah, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma antum finnasi illa kasyarati sauda fi jildi thawrin abyad. Tidaklah kalian di antara manusia kecuali seperti satu bulu hitam pada kulit sapi putih. Maksudnya apa? orang yang bertauhid itu sangat seduit kuit gitu loh dibandingkan yang musyrik. Kadang ada orang beriman tapi musyrik. Bapak ibu, kan Allah berfirman dalam surat Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah, illa wa hum musyrikun, kecuali mereka itu musyrik di dalam imannya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai 2/3 penduduk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahlul jannati 20 wa mi'atu saffin. Penduduk surga itu ada 120 saf. Ada berapa? 120 baris. Samanuna minha min hadhil ummah. 80 baris itu dari umat ini, wa arbauna min sairil umam, sementara 40 yang lain, 40 barisnya yang lain itu dari umat-umat yang lain, dari Bani Israil, yaitu umat-umat sebelum kita. Ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, ya, Nabi siapa lagi? Idris, Nuh, dan lain sebagainya. Jadi ada berapa saf Bapak Ibu? 120. Yang dari umat ini berapa? 80, Masya Allah. Sisanya yang berapa dari umat lain? 40. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i min nabiyyin." Tiada seorang nabi pun illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Tiada seorang nabi pun kecuali telah diberi ayat-ayat atau tanda-tanda yang diimani oleh para manusia, mukjizat. Seperti mukjizat Nabi Dawud itu apa? Jadi beliau itu bikin baju besi. Kata Allah Ta'ala kan, wa alanna lahul hadid, dan kami lembutkan besi itu untuk Dawud. Jadi beliau besi itu kayak jenengan ketika bikin terigu gitu, gitu loh, kayak adonan, jadi lembut. Ya memang mukjizat gitu, ya. Tanda. Tanda Nabi Isa apa? Beliau itu bisa ngobati orang Al-Masih itu tukang ngusap. Buta diusap bisa melihat. Lepra diusap bisa melihat. Orang mati diusap hidup kembali. Itu Nabi Isa. Kalau Nabi Sulaiman apa mukjizatnya? Angin, binatang-binatang nurut beliau, setan-setan nurut beliau gitu kan. Nah makanya setan kan tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang misalkan kejinan, kena gangguan jin, bacakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, enggak berani, enggak karu-karuan itu ya jinnya. Itu ke apa mukjizat Nabi Sulaiman. Nah ini tiada seorang nabi pun kecuali diberi tanda-tanda yang dengan tanda-tanda itu manusia beriman. Wa innama kana allazi utitu wahyan, tetapi yang diberikan kepadaku adalah wahyu. Auhallahu ilayya, yang diwahyukan Allah kepadaku. Apa itu? Al-Qur. Jadi mukjizat Nabi Muhammad itu, kalau nabi-nabi dulu kan sudah hilang mukjizat, tidak ada. Tapi Al-Qur'an sampai hari kiamat itu ada terus. Ya wahyu Allah masalahnya. Fa arju an akuna aktsarohum tabi'an yaumal qiyamah, dan aku berharap mudah-mudahan aku menjadi orang yang paling banyak diikuti manusia pada hari kiamat. Dan faktanya begitu. Ada 100 berapa tadi? 20, 80-nya dari umat beliau. Makanya beliau lebih memilih syafaat dibandingkan memilih jumlah tadi. Kenapa? Karena syafaat lebih banyak. Beliau mengatakan khayyirtu baina syafaati au yadkhulanisfu ummatil jannah. Saya diberi pilihan. milih syafaat atau separuh umatmu masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakhtartu syafa'ata," maka saya milih syafaat, "li'annaha a'ammu wa akfa," karena syafaat itu lebih menyeluruh dan lebih banyak. "Atarawna lil muttaqin," apakah menurut kalian syafaat itu untuk orang-orang bertakwa? Lah, enggak. Jadi yang namanya syafaat ini Bapak Ibu bukan untuk orang-orang yang bertakwa, walakinnaha lil mutalawwitsinal khata'in, tetapi syafaat itu untuk orang-orang yang mutalawwits, banyak polusi, ya. Al khata'in, banyak salah. Jadi syafaat itu diberikan kepada umat ini yang banyak dosa. Ini orang bertakwa, enggak dikasih syafaat tapi malah memberikan syafaat. Nggih. Sampun ta? Kedereng isa nggih. Monggo mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Bismillah. Halo, mungkin ada yang ditanyakan? Enggak ada ta? Tak tanya kalau begitu. Pak Khadir, mana Pak Khadir? Syafaat itu syaratnya apa? Ada berapa syarat syafaat? Dalam? Ada? Iya, satu. Yang kedua? Apa yang kedua? Izin. Jadi Allah meridhoi orang yang mau disyafaati, dan Allah hanya meridhoi ahli tauhid. Yang kedua, izin Allah Ta'ala kepada sang pemberi syafaat. Makanya syafaat itu bukan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak mutlak Allah Ta'ala. Gitu. Walillahi qullillahi syafa'atu jami'a. Katakan syafaat itu semuanya milik Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat ketika Allah mengizinkan. Nah, diizinkan kepada siapa? Kepada orang yang diridhai oleh Allah. Dan Allah tidak meridhai kecuali tauhid, begitu. Nggih. Sekarang orang-orang yang dijanjikan Allah masuk surga. Ada banyak ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Nah, ini maksudnya mereka-mereka ini, satu dari 14 ini mereka akan menjadi penduduk surga. Jadi siapapun yang memiliki satu dari 14 sifat ini, insya Allah menjadi penduduk surga. Maka bagaimana kalau pada satu orang terdapat sifat-sifat 14 ini, masya Allah, gitu kan? Nggih. Rupanya sampun isya Bapak Ibu, nggih. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebelum kita akhiri mari kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك لنا في كورونا اللهم بارك لنا في كورونا اللهم بارك لنا في كورونا وسلطه على كل كافر وظالم ومنافق ومارق ومحارب لدينك ونج منه كل مسلم مستضعف مظلوم فإنه جند من جنودك أمره بيدك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا